percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Gak sekali dua kali ketemu tukang ngibul yang jual janji-janji dan mendadak ngumpul. Gak di sana, gak di sini, ngomongnya kerjasama. Gue doang yang kerja tapi hasil sama-sama. Tailah, lu semua sama aja. Cuma manfaatin, gue tetap susah juga. Bukan soal duitnya, tapi buang waktu. Kalau gak niat bayar, mending bilang dari dulu. Gue punya prioritas yang harus dikejar. Nanggepin kalian, gue harus makin sabar. Kerjaan gue numpuk, urusan gue gak kelar. Dan ujung-ujungnya, gue sendiri yang ambiar. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Ada yang lebih parah, pas sudah dibantu sekarang dia gak butuh, bilangnya gini gitu. Di belakang menghina, bukannya terima kasih. Umpatan yang gua dapat, mereka yang terima bersih. Padahal tanpa gua, mereka gak bakal ada. Gak ada rap shit yang mereka bawa-bawa. Sustrolitas, so mi trabajo. Todo saben bien, son mis cosas bro. Dan sekarang entah sama siapa, dan gak tahu lagi, sulit buat percaya. Namanya benalu, bukan cuma numpang. Puas manfaatin, habis itu menghilang. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa, pero así es la vida. Kadang sulit buat percaya. Bukan apa-apa.